Setiap malam selalu ku renungi, ku terkenang dirimu yang telah pergi. Kau menjauh dan majukan aku, apa dosaku pada dirimu? Kau pergi tinggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Terpaan badai yang kau alami. ini dosa. Bertemunya dua insan yang pernah menjalin kasih dan cinta abadi dan saling percaya. Tahu kabarmu. Sayang, beriku kabarmu. Kan. berdendang mengentak tidur lelap malammu. Tak ada satupun yang akan mampu hadir dalam mimpi burukmu. Bila esok datang tetaplah tersenyum, hari kan cerah bila bersamamu. Janganlah bersedih, dunia kan menangis karena dirimu ikut bersedih. Begitu banyak

Thank you.